mata bisa ison waca paran hari ko karepno nong ati bisa sun rungoni sopo hari ko pikiri mong iso hangri ko angan mong iso hangri ko arep mestine ya engkang elan rikombu sekarang ison teko ati ison sici-sici ne wong hang bisa ngerteni aten riko walas riko sepi mesti nekani mayungi rosono ring ati sepiro pinter riko nutup-nutupi rosa tetep ketara mula ison hang pantes riko angeni nong mata bisa ison waca paran hari ko karepno nong ati bisa sun rungoni sopo hari ko pikiri mong iso hangri ko angan mong iso hangri ko arep mestine piaen kang elan rikombu sekarang ison teko ati ison sici-sici ne wong hang bisa ngerteni aten riko walas riko sepi mesti nekani mayungi rosono ring ati sepiro pinteriko nutup-nutupi rosa tetep ketara mestine piaen kang elan rikombu sekarang ison teko ati ison sici-sici ne wong hang bisa ngerteni aten riko las riko sepi mesti nekani mayungi rosono ring ati sepiro pinteriko nutup-nutupi rosa tetep ketara mula ison hang pantes rikon